lalu tinggalkan. Kukira waktu terus berjalan, engkau mampu ku lupakan. Aku jalani lelaki kecil menempuh hidup sendiri. Terkejut nafasku terhenti saat kau melintas lagi memanggil memori. Terus berjalan.